bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Mohon, mohon. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Putus cinta memang sakit rasanya. Galau sedih emosi bawaannya. Sakit hati itu ada obatnya. Mohon bersabar, ini ada lagunya. Mohon bersabar, ini ujian. Ini adalah perjuangan banget.